Para utusan Paus Solas. Para utusane miwah para semeton ring sekubing tanah Yudea, sami pada mireng, mungwing bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, taler sampun nampi sabdan ide sang yang widiwase. Rikala dane Petrus rauh ring koto Yerusalem, para semeton sane ngabdi mangdo anake sane boyo Yahudi taler kesunat, nenten matutang pemargin dane Petrus, saha sapuniki baos nyane. Semeton sampun metamiu ring umah anak sane boyo Yahudi, tur majengan sarang-sarang ring anake punike. Duaning asa punike, dane Petrus raris nartayang seurah arih inike punike saking pengawit sapuniki. Risedek tiang astawa ring koto Yope, tiang boleh sipto jati saking ide sang yang widiwase. Ingeh punike tiang ngeton barang merupo sekadi wastra lumang mekebat, tur metegul sebilang bucu, tedun saking langite, rares tumibo ring arepan tiange. Wau pedasin tiang, irike pangihin tiang sarwo buron, sane mesuku pat-pat miwah satu alas, soroh buron saneng rayang miwah paksi. Tumuli wenten sabda piragi tiang, sapuniki, Petrus, bangun je, tampah tur dar je. Nanging tiang matur sapuniki, nawagang ratu penembahan, titiang nenten pisan sairing, titiang durung nanin nunas tetedan sane leteh wiaden cemer. Sang sabda malih ngandike saking langite sapuniki, de je ngorahang cemer, barang ane subo kesuciang bahan ide sang yang widiwase. Kantos ping tiga sabdane punike mewali-wali ngandike kadi asa punike. Pemuput ipun barange punike sami malih mewali kelangite. Duk punike ugi wenten anak sarang tetiga. Inggih punike utusan saking koto Kaisaria. Rauh ring genah tiange medunungan. Roh ide sang yang widiwase mesabde ring tiang, mangde sampunang tiang bingbang, jaga nyarengin utusane punike. Semetone sareng nem-nem sane saking koto Yope puniki, taler nyarengin tiang ke koto Kaisaria. Irike tiang sareng sami ngeranying ring jeroan dane Cornelius. Dane Cornelius nyeritayang ring tiang sareng sami, indik danene sampun ngantenang sang malaikat nyeleg ring jeroan danene. Tur malaikate punike ngandike ring dane sapuniki. Kemoja utus anak ke koto Yope, buat ngalih anak ane madan Simon Petrus. Ia lakar midartayang teken kita, unduk sabda ane lakar ngerahayuang kita muah sekulo wargan kitane. Raris ritat kala tiang ngawitin mepidarte, roh ide sang yang widiwase, tumurun ring anake punike sami, patah sekadi nurunin irage, duk purwakaning pesamuane. Irike tiang eling ring pengandikan ide sang penembahan, sane sapuniki. Dane Yohanes ngelukat ban yeh, nanging cening bakal kelukat ban roh suci. Sane mangkin, sampun sinah ide sang yang widiwase maica yang paice sane pateh arepe ring bangsane sane boyo Yahudi. Sekadi paican idane ring irage, duke irage percaya ring ide yang Yesus Kristus. Duaning asapunike, doh pare tiang meresidayang nyadelin ide sang yang widiwase. Sesampune pare semetone punike miragi indike punike, ipun pada sukerene, tumuli ngeluihang ide sang yang widiwase sapuniki. Dadosipun, ide sang yang widiwase taler sampun maica yang selo, ring bangsa bangsane sane boyo Yahudi, buat ngesehin popinoh, muah ngutang dosa-dosanyane, mangdo ipun pada mulih urip. Sesampun dane Stepanus kesedayang, para kaulan ide sang yang widiwase sambuh peblesat, santukan ketempuh antuk sengsara. Wenten sane ngantos rauh ring wewengkon Fenisia, Pulo Siprus, miwah kota Antiokia. Nanging orti rahayune punike pidarta yang ipun wantah ring anak Yahudine kewanten. Nanging wenten mekudang-kudang anak sane sampun percaya ring ide yang Yesus wedan Pulo Siprus miwah kota Kirene, rauh ring kota Antiokia. Anake punike taler mebebaosan ring anak sane boyo bangsa Yahudi, tur midarta yang orti rahayu inik ide yang Yesus. Kewisesan ide sang penembahan ngelinganin ipun, mawinan akeh pisan anak sane percaya tur mebakti ring ide sang penembahan. Gatre ngeniang painikane punike, kapiragi oleh pesamuane ring kota Yerusalem, punike awinanipun pesamuane irike raris ngutus dane Barnabas ke kota Antiokia. Sesampune dane Barnabas rauh irike, dane liang pisan mangihin sih peswecan ide sang yang widiwase ketiba ring pesamuane irike. Dane raris mituturin pesamuane mangde page tur setia tuu ring ide sang penembahan. Dane Barnabas punike mula anak jati sadu tur percaya ring ide yang Yesus semalih kebekin oleh roh ide sang yang widiwase. Irike ake anake pada percaya ring ide sang penembahan. Dane Barnabas tumuli ke kota Tarsus ngereroh dane Saulus. Sesampune ke panguh, dane raris kajak ke kota Antiokia. Irike sangkali jenek ring pantaran pesamuane ngantos ataun suwenipun, samilang dane ngurukang anake ake. Ring kota Antiokia pengawit ipun para kaulan ide sang yang widiwase kewastanin anak Kristen. Dawag punike, wenten mekudang-kudang nabi rauh saking kota Yerusalem ke kota Antiokia. Sinaleh tunggil nabi ne punike mepesengan nabi Agabus. Melantaran pewisik roh ide sang yang widiwase, dane raris nguarahang, mungwing jaga wenten saya ageng nempuh jagate makesami. Inike punike sawiyakti kesidan duk penyeneng sang nate ratu Claudius. Kesamuane raris serarem jaga munuhang pedane manut sesida-sidaan ipun suang-suang buat kangen nulungin semeton sane wenten ring tanah Yudea. Painikane punike raris kelaksanayang Turjinah pedano punike kebakte antuk dane Barnabas miwah dane Saulus ke petampiang ring para penglingsir pesamuane ring wewengkon Yudea.